Konsultasi Syariah .com. Menghadiahkan pahala sedekah untuk orang tua yang masih hidup. Pertanyaan: bolehkah meniatkan pahala sedekah kepada orang tua yang masih hidup? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat dalil tegas bahwa orang yang hidup bisa menghadiahkan pahala sedekah untuk orang yang telah meninggal. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibuku mati mendadak sementara beliau belum berwasiat. Saya yakin andaikan beliau sempat berbicara, beliau akan bersedekah. Apakah beliau akan mendapat aliran pahala jika saya bersedekah atas nama beliau?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, bersedekahlah atas nama ibumu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia ketika Sa'ad tidak ada di rumah. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis-hadis di atas menjadi dalil bahwa pahala sedekah atas nama mayit bisa sampai kepada mayit. Bahkan kata Imam Nawawi bahwa pahala sedekah ini bisa sampai kepada mayit dengan sepakat ulama. Syarah Sahih Muslim. Apakah ini juga berlaku untuk yang hidup? Jawabannya, ini juga berlaku bagi yang hidup. Si A bisa bersedekah atas nama orang tuanya atau saudaranya atau siapapun. Dalam matan Al-Iqna, Kitab Fikih Madzhab Hambali dinyatakan, semua ibadah yang dilakukan seorang muslim, kemudian pahalanya atau sebagian pahalanya, misalnya setengah pahalanya untuk muslim yang lain, baik masih hidup maupun sudah meninggal, hukumnya dibolehkan dan bisa bermanfaat baginya, karena dia telah mendapatkan pahala. Al-Iqna. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bahwa menghadiahkan pahala sedekah bisa diberikan kepada orang yang hidup dan sepakat kaum muslimin. Berikut pernyataan Imam Ibnu Baz. Untuk sedekah, bisa bermanfaat bagi yang hidup maupun yang mati dengan sepakat kaum muslimin. Demikian pula doa, bisa bermanfaat bagi orang yang hidup maupun yang mati dengan sepakat kaum muslimin. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Demikian, Allahu A'lam.